Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan di antara dari as-sawarif 'anil haq, penghalang dari penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seorang dari berdiri dan menerima kebenaran adalah halul mutakallim bil haq. Ia melihat keadaan seorang yang berbicara dengan kebenaran. Di akhir bab ini al-muallif Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Uthman habibullah mengakhir pembahasannya dengan penjelasan bahwasanya pasti dan pasti masing-masing dari banil insan memiliki kesalahannya. Memiliki kesalahan, demikian pula kekeliruan, sehingga termasuk dari perkara yang mungkar bila mana dia mempersyaratkan seorang yang menasihatinya, yang menegurnya, yang memberikan taujih arahan kepada dirinya adalah seorang yang baik dari sisi seluruh keadaannya. Ini termasuk dari perkara yang mungkar yang menyelisihi al-Islam. Bahkan pada bab ini ma'alif habibullah menyebutkan tidak dibolehkannya seorang yang masih pada dirinya amalan dari amalan-amalan kemungkaran untuk ia diam bisu dari melihat kemungkaran yang berada di sekitarnya. Namun wajib bagi seorang yang melihat kemungkaran untuk ia mengingkari kemungkaran tersebut. Ini dalam bab ingkarul mungkar telah kita sebutkan dalam bab yang sebelumnya sekaligus bantahan dari Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah tentang adanya sebagian kelompok yang melarang seseorang yang terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan untuk ia tidak memerintahkan yang ma'ruf, tidak pula melarang dari perbuatan yang mungkar. Sehingga disebutkan wasahih anil alim ya'mur bil ma'ruf illam yaf'alhu. Yang sahih bahwasanya seorang yang alim, yang berilmu, diperintahkan, disyariatkan untuk mengajak ke dalam perkara yang ma'ruf walaupun dia tidak melakukannya. Wa yanha 'anil munkar wa inirtakabahu, dan melarang dari yang mungkar walaupun ia melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ini dalam bab ingkarul mungkar telah kita bahas dalam bab-bab yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke fasal yang ke-20. Berkata al-muallifu hafizahullah ishtimalul batil ala syai'in minal haq, tersamarkannya atau masuknya pada perkara yang batil dengan sesuatu kebenaran. Artinya dalam bab ini terkadang seorang tidak bisa melihat dan membedakan antara yang hak dengan yang batil karena perkara-perkara kebatilan pasti dan pasti dipolesi dengan sesuatu dari kebenaran. Sehingga terkadang seorang ragu apakah yang batil yang ia lihat tersebut adalah sebagai satu kebatilan yang benar-benar batil ataukah itu adalah kebenaran. Ini maksud dari fasal yang disebutkan oleh mu'alif hafizahullah ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada di sana satu perkara yang batil, melainkan dipolesi oleh orang-orang yang menyebarkannya dengan polesan-polesan kebenaran. Ia hiasi sedemikian rupa, tujuannya adalah agar supaya menipu orang-orang yang jahil. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Imran pada ayat-ayat yang pertama, wa amal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyimpangan, mereka akan memilih ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, bisa dibawa kepada makna yang benar dan bisa dibawa kepada makna yang batil. Pada ayat yang sebelumnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan, atau pada kalimat yang sebelumnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagian ayatnya adalah ayat-ayat yang muhkam, yang jelas dari sisi hukumnya dan penunjukannya. Namun sebagian yang lainnya dari ayat-ayat tersebut memiliki makna yang mutasyabih, yang samar, yang terkadang bisa dibawakan kepada makna yang batil. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyimpangan, penyimpangan dari siratul mustaqim, ketidakinginan dirinya untuk berjalan bersama Nabi alaihi salatu wassalam, keinginannya untuk kemudian menebarkan penyimpangan dan kesesatan di tengah-tengah umat, mereka Allah Azza wa Jalla menyebutkan lebih memilih untuk mengikuti dan membuka ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar dari sisi hukumnya. Wa qad shadaqallahu al-'azim, sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita melihat bahkan di saat ini tidak ada satu kelompok pun yang menyimpang dari kebenaran, melainkan mereka berdalih dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, siapapun mereka. Daesh, kelompok Al-Khawarij, mereka berdalih untuk kemudian dibolehkan bagi mereka memberontak kepada penguasanya dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga dengan ayat ini mereka menghukumi para penguasa-penguasanya yang berhukum dengan hukum-hukum taghut, hukum-hukum buatan tangan-tangan mereka, dinyatakan sebagai penguasa-penguasa yang kafir. Kalau semisal penguasanya kafir, maka halal darahnya, ya kan? Halal pula kehormatannya untuk mereka injak-injak, untuk mereka provokasi masyarakatnya agar mau memberontak kepada para penguasanya, dan halal pula darah-darah, demikian pula harta-harta mereka. Dalilnya dengan ayat yang mutasyabih. Bahkan pendahulu mereka, kelompok Khawarij yang pertama kali muncul pada zaman masa kekhilafahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, mereka mengkafirkan Khalifah Ali bin Abi Talib, mengkafirkan pula para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mengkafirkan sahabat Rasul Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum, disebabkan karena ayat tersebut, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mereka mengkafirkan semua para sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Dalilnya dengan ayat yang mutasyabih. Tidak mungkin di sana ada satu kelompok yang menyimpang dalam keadaan mereka secara terang-terangan menyebutkan pendalilan, demikian pula prinsip-prinsip mereka dengan pendalilan-pendalilan yang batil. Tidak mungkin abadan selama-lamanya demikian, tidak mungkin. Pasti dan pasti mereka memolesi kebenaran tersebut dengan kebatilan. Bahkan mereka mempercantiknya, memperindahnya, sehingga terjeratlah orang-orang yang terjerat dan terselamatkanlah dari kebatilan tersebut orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini maksud yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Sehingga bila mana satu perkara kebatilan yang muncul di tengah-tengah umat pasti dan pasti akan dipolesi dengan perkara kebenaran, maka wajib bagi seorang mukmin yang menginginkan dirinya untuk terus berada di atas perkara kebenaran untuk ia cermat dan teliti di dalam mendengarkan, melihat apa saja yang ia lihat dan berkembang di sekitarnya. Ia lihat, ia tanya, apakah perkara-perkara yang muncul tersebut adalah perkara-perkara yang sudah jelas pendalilannya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, difahami oleh mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teriwayatkan dari kalangan mereka para imamul Islam, ternukilkan dari mereka mengucapkan dan berpendapat dengan pendapat tersebut. Bila tidak, maka selayaknya seorang untuk berhenti dan tidak melanjutkan langkahnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, iyyaka an tatakallama wa laysa min waraika imamun. Hati-hatilah engkau untuk engkau berucap, berbicara, mengamalkan satu amalan, berideologi, berprinsip dalam keadaan ternyata ideologi, pendapatmu, prinsipmu tidak ada pendahulunya dari kalangan imam minna imatis salaf minna imatil islam. Tidak ada pendahulunya. Yang ada hanya sekedar logikanya, menurut saya yang demikian harusnya demikian. Yang ada hanya sekedar hitungan kasat mata berdasarkan minimnya dan dangkalnya ilmunya. Menurut saya demikian dan demikian, berarti harus demikian dan demikian. Ketika ditanya apakah ada seorang imam dari madhab yang terkenal di dalam al-Islam, apakah itu al-imamu Syafi'i, al-imamu Ahmad, al-imamu Malik, ataukah dari kalangan para imamul Islam di generasi setelah mereka hingga hari kita ini, dari kalangan mereka para ulama yang mengucapkan dan berpendapat dengan pendapatmu ataukah tidak, tentulah orang yang sepertinya tidak bisa untuk menyebutkannya. Ini wajib bagi seorang untuk berhati-hati dari melihat keadaan yang berkembang di sekitarnya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengingatkan, asyubhat khattafah wa qulubul ibadi dha'ifah. Syubhat-syubhat itu demikian kencang menyambar, dan sementara hati-hati ibni Adam, hati-hati manusia adalah hati-hati yang lemah, yang rawan untuk terbawa ke perkara-perkara yang samar tersebut. Disebutkan oleh muallif di sini rahimahullah hafizahullah, al-batilul mahdhu la syakka anna al-fitra as-sawiyyata tanfuru an. Kebatilan yang murni sebagai kebatilan tidak diragukan lagi, fitrah manusia yang lurus akan lari dari menerimanya, tidak mau untuk menerimanya. Karena di awal pembahasan muallif menyebutkan bahwasanya fitrah manusia yang salim, yang selamat akan bisa menilai kebenaran sebagai kebenaran, kebatilan sebagai kebatilan. Akan bisa mencerna dan mengenali kebenaran untuk kemudian dia berada di atas kebenaran. Mudah menilai itu sebagai kebatilan yang kemudian dia tidak mau untuk mengikutinya. Ini fitrah yang sawiyah, yang selamat. Amal batilul masyubu bi syai'in minal haq, adapun kebatilan yang tercampuri dengan sesuatu dari kebenaran, fa innahu yaruju ala katsirin minan nas. Inilah yang terjadi, tersebar di kebanyakan dari kalangan mereka para manusia. Kebanyakan mereka terjatuh ke dalam perkara kebatilan disebabkan karena menurut anggapannya itu adalah kebenaran, karena ia melihat bersesuaian dengan ayat, bersesuaian dengan hadis, karena ia melihat orangnya berdalil dengan Al-Quran, berdalil pula dengan As-Sunnah. Ia lihat demikian, sehingga ia pun memandang itu sebagai perkara kebenaran. Ini perkara yang kebanyakan di tengah-tengah mereka manusia, dan menimpa kebanyakan manusia adalah karena tersamarkannya mereka untuk memilah dan membedakan antara kebenaran dengan kebatilan tersebut. La siyama in istahwadha 'ala nadhrihim wa tafahhusihim hadha al-haq wa ghaba 'anhum al-batil al-multabas bihi. Terlebih lagi bagi seseorang yang dari sisi pandangan mereka dan pemeriksaan mereka terhadap perkara kebenaran tersebut telah dikuasai oleh perkara-perkara yang batil tersebut, yang samar tersebut. Wa ghaba 'anhum al-batil al-multabas bihi, sehingga perkara kebatilan yang disamarkan tersebut terluputkan dari pandangan mereka. Ia tidak bisa memilah itu sebagai kebenaran, dan ia tidak bisa memilah itu sebagai perkara kebatilan. Bila demikian halnya ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullahu taala, perkara kebenaran, perkara kebatilan pasti dipolesi oleh orang yang menyebarnya dengan sesuatu dari perkara kebenaran. Maka wajib bagi seorang muslim untuk kemudian dia meningkatkan kewaspadaannya, dia meningkatkan kepekaannya untuk bisa menilai dengan pemikiran yang jernih, dengan akal yang sehat, semua ideologi-ideologi, semua amalan-amalan, semua prinsip-prinsip, agar ia pilah dan ia bedakan antara yang benarnya dengan yang batilnya. Yang demikian tentulah dengan dia mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir bila mana kalian tidak mengetahuinya. Ahli dzikir dalam ayat ini artinya adalah mereka para al-ulama, para al-ulama, para ahli ilm. Karena dalam surat Ali Imran pada ayat yang tadi kita sebutkan, wa amma alladziina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm. Dan tidak ada yang mengetahui pentakwilannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Pada sebagian qiraah disebutkan waqafnya pada setelah lafaz war-rasikhuna fil 'ilm, dan mereka orang-orang yang rasikh, yang dalam di dalam ilmu pengetahuan, pengetahuan mereka seputar Al-Qur'an dan seputar As-Sunnah, akan mengetahui pula pentakwilannya, akan bisa membantah dan meluruskan perkara kebatilan untuk diposisikan sebagai perkara kebatilan. Mereka lah para ulama dari setiap zaman ke zaman yang setelahnya mewarisi tugas para nabi, nabi Allah Azza wa Jal, yang Allah Azza wa Jal firmankan mereka, para nabi-nabi tersebut, sebagai orang-orang yang mubashirin wa munzirin, yang memberikan kabar gembira, demikian pula memberikan peringatan. Mereka para ulama mengambil alih tugas tersebut setelah wafatnya para nabi dan para rasul, sehingga mereka lah yang memberikan peringatan kepada umat. Mereka lah yang memberikan peringatan, demikian pula memberikan tahzir bahayanya penyimpangan dan kebatilan, agar seorang muslim mewaspadainya, agar seorang muslim bisa mengenali itu sebagai perkara yang mungkar. Sebagian dari antara mereka para salafun salih menyebutkan, innal fitnata idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim. Sesungguhnya fitnah pada awal kali munculnya akan dikenali oleh semua mereka, orang-orang yang berilmu. Ia akan faham, ini adalah fitnah, ini adalah kebatilan yang dipolesi dengan kebenaran, sehingga membahayakan umat, menimbulkan kekacauan, menimbulkan perselisihan di tengah-tengah mereka. Maka diperingatkanlah oleh mereka para ulama tentang bahaya fitnah kebatilan tersebut. Wa innal fitnata idza aqbalat idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Adapun fitnah bila telah berpaling, telah hilang, telah sirna, akan terlihat imbasnya akan terlihat efeknya, terjadi perseteruan, terjadi pembunuhan, terjadi kekacauan, baru diketahui oleh mereka orang-orang yang jahil. Ini adalah sebagai fitnah. Setelah munculnya berita terjadinya pembunuhan disebabkan karena fitnah tersebut, setelah mendengarkan berita munculnya kekacauan disebabkan karena fitnah tersebut, intimidasi dan yang semisalnya, baru seorang yang jahil akan faham ini adalah sebagai fitnah yang dipolesi dengan perkara kebenaran. Ini menunjukkan makanatul ulama, kedudukan mereka para ulama, yang penting bagi kita untuk kemudian senantiasa murtabitun bihim, terus berhubungan dengan mereka dan mengamalkan firman Allah azza wa jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa min ajli hadha rahat al-bid'ul idhafiyyah atau rajat al-bid'ul idhafiyyah li'anna aslaha mashru'un lakinnaha mubtadi'atun biwasfin min awsafiha. Karena inilah mulai bermunculan mereka orang-orang yang berupaya untuk menyebarkan arti makna dari bid'ah idhafiyyah. Ini bid'ah secara penyandaran saja, tapi pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang masyru', yang dibolehkan. Bid'ah itu tidak semuanya sesat, namun ada yang hasanah, ada yang baik. Sehingga bid'ah yang sesat kita diperintahkan untuk meninggalkannya, bid'ah yang hasanah itulah yang boleh bagi kita untuk memanfaatkannya. Itu hanya sekedar bid'ah secara idhafiyah saja, dipolesi, ditampakkan itu sebagai kebenaran, ditampakkan itu adalah sebagai sesuatu yang mencocoki sunnah, tidak bertentangan dengan as-sunnah. Sehingga mulailah digunakan sebagai dalil membolehkan kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak ada ajarannya di dalam al-Islam. Li'anna aslaha masyru'un, karena asalnya memang sesuatu yang disyariatkan, lakinnaha mubtadi'atun biwasfin min awsafiha, tapi menjadi bid'ah disebabkan karena sifat dari sifat-sifat tertentu yang dengannya akhirnya disyaratkan oleh orang yang menjalankannya. Zikir sesuatu yang disyariatkan, namun kalau semisal zikir tersebut diucapkan dengan satu sifat dari sifat-sifat tertentu, harus dibaca oleh seseorang kemudian yang lain baru boleh mengikutinya. Tidak boleh untuk kemudian seseorang mengucapkan zikir dalam keadaan tidak dipandu oleh seorang imam. Harus pula sifatnya demikian, harus pula dibaca pada waktu-waktu demikian dan yang semisalnya. Bila mana caranya tidak sesuai dengan bimbingan Nabi, bila mana pensyaratannya tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi assalatu wassalam, maka jadilah itu sebagai praktek dari amalan al-bid'ah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Dan ini yang terjadi pada masa akhir-akhir sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, muncul praktek yang seperti ini. Diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan berita bahwasanya di satu tempat manusia sedang berzikir dengan zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dipimpin oleh seorang pemimpin, seorang imam, yang imam ini berdiri, yang imam ini berada di tengah-tengah mereka atau di depan mereka. Kemudian imam ini mengatakan kepada para jamaahnya, halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali. Maka mereka menghitungnya dengan kerikil-kerikilnya. Kemudian setelah selesai, imam ini atau pemimpin ini mengatakan kepada para jemaahnya, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Diikuti demikian seterusnya, hingga Abdullah bin Mas'ud datang ke tengah-tengah mereka dan mengingkari perbuatan yang mereka amalkan karena tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian mereka berdalih dan membantah, ma nuridu illa khair, tidaklah kami menginginkan dari apa yang kami amalkan kecuali kebaikan. Maka beliau radhiyallahu ta'ala an membantahnya dan mengatakan, wa kam min muridin lil khairi layusibah, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tatkala dijalankan ternyata dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Allah azza wa jalla berfirman dalam ayat yang mulia, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah azza wa jalla yang menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya adalah untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan disebutkan dengan lafaz ahsanu amala, bukan disebutkan dengan lafaz aktsaru amala, yang paling banyak amalannya. Namun Allah azza wa jalla menyebutkan dengan lafaz ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Tafsirkan oleh sebagian salaf, artinya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan paling benarnya dengan sesuai contoh bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menambahkan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa sawaba. Amalan itu bila mana dilakukan dalam keadaan ikhlas, namun ternyata dari sisi prakteknya tidak sesuai dengan bimbingan an-nabi, tidak sesuai dengan as-sunnah, maka lam yuqbal, tidak akan diterima amalan tersebut. Wa idza kana sawaban, demikian pula sebaliknya, bila mana sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, wa lam yakun khalisan, ternyata dilakukan tidak dilandasi dengan keikhlasan, lam yuqbal, tidak pula akan diterima oleh Allah azza wa jal, hatta yakuna khalisan wa sawaba, hingga pelakunya benar-benar mengamalkan amalan tersebut dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah taala. Seorang salat zuhur, ya ikhlas melakukannya, namun ternyata ia melakukan salat zuhur tersebut sebelum masuknya azan az-zuhur, maka kita katakan salatnya adalah salat yang batil. Yang wajib baginya untuk mengulanginya pada waktu kapan ia memasuki salat zuhur tersebut. Bila mana ia melakukannya dalam keadaan tidak sengaja, maka diberi udzur. Namun wajib baginya untuk kemudian ia mengulanginya pada sholat yang setelahnya. Namun ia melakukannya bila mana dilakukan dalam keadaan sengaja, maka ia akan berdosa disebabkan karena menyelisihi aturan Allah Azza wa Jalla, demikian pula aturan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang semisalnya dan yang semisalnya. Seorang dianjurkan untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 ashwat, 7 kali putaran, ya kan, ketika tawaf. Maka tidak boleh untuk seseorang beranggapan kalau semisal ia menambahinya menjadi 14 putaran berarti lebih baik, lebih afdol. Tentu jawabannya tidak demikian, akan menjadi berdosa dan tidak diterima amalannya bila mana ternyata tidak sesuai dengan bimbingan ajaran Allah Azza wa Jalla, demikian pula ajaran Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-batil la yadhharu likathirin minan nas annahu batil lima fihi minas syubhati. Perkara kebatilan, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, tidaklah akan nampak di hadapan manusia bahwasanya itu adalah perkara kebatilan, disebabkan karena pada perkara kebatilan terdapat satu syubhat, kerancuan yang memolesi perkara kebatilan tersebut sehingga akan terlihat sebagai perkara kebenaran. Wa innal batil al mahdha alladhi yadhharu butlanuhu likulli ahadin la yakunu qawlan wa madhhaban li ta'ifatin tadhubbu anhu. Perkara yang benar-benar batil, yang nampak terang benderang kebatilannya bagi seseorang atau siapapun yang melihatnya, tidak akan menjadi ucapan, tidak pula menjadi prinsip bagi sekelompok orang yang mereka nantinya akan membelanya. Enggak mungkin mereka akan membela sesuatu yang salah. Enggak mungkin seorang akan menyebarkan sesuatu yang salah dalam keadaan masyarakat dan orang-orang yang berada di sekitarnya, mereka akan lebih akan bisa langsung menilai itu adalah sebagai perkara kebatilan. Tidak mungkin. Pasti dan pasti akan dipolesi sedemikian rupa sehingga akan muncul sebagai satu kebenaran. Wa innama yakunu batilan masyuban bihaqqin, akan tetapi yang terjadi semua perkara-perkara kebatilan adalah satu perkara yang sudah dipolesi dengan perkara kebenaran. Sehingga dibela oleh orang-orang yang membelanya, disalahkan orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang yang menyelisihinya, dan dijadikan sebagai prinsip oleh para pembela-pembela perkara-perkara kebatilan tersebut. Dan ini terjadi dari setiap zaman ke zaman yang setelahnya dan zaman yang setelahnya hingga zaman yang kita sekarang berada di atasnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lima talbisuna al-haqqa bil-batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Allah Azza wa Jalla mencela ahlul kitab tatkala mereka mencampur adukkan perkara kebenaran dengan kebatilan, dan mereka menyembunyikan perkara kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Namun ayat ini terkena pula kepada setiap mereka yang mencampur adukan perkara kebenaran dengan kebatilan, dan mereka menyembunyikan kebenaran tersebut dalam keadaan mereka faham itu adalah sebagai perkara kebenaran. Walidzalika taru haula'il mubtilin yuzhiruna hadzal haqq. Karena ini engkau akan melihat orang-orang yang melakukan perkara-perkara kebatilan akan menampakkan perkara kebenaran ini. Akan menampakkan perkara kebenaran siapapun mereka. Wa yaktumunal batilal multabasa bihi imma jahlan wa imma hawan wal iyad billah. Dan mereka akan menyembunyikan perkara kebatilan yang mereka berupaya untuk menutup-nutupinya, apakah disebabkan karena kejahilan mereka atau disebabkan karena hawa nafsu mereka, wal iyad billah. Disebutkan boleh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, الطرائق المبتدعة كلها يجتمع فيها الحق والباطل. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan ahlil bid'ah, ahlil ahwa, mereka seluruhnya mengumpulkan dalam semua ideologi dan prinsip amalan mereka antara perkara kebatilan dengan perkara kebenaran. Ini semua kelompok dari kalangan ahlil bid'ah menjadikan prinsip ini sebagai prinsip-prinsip mereka. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Mathalu ahli al-bid'i kamathali al-aqarib yudfinuna ru'usahum fi at-turab fa idza tamakkanu ladaghu wa balaghu ma aradu." Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, permisalan ahli al-bid'ah, orang yang mengamalkan kebid'ahan kemudian menyebarkan perkara kebid'ahan tersebut, adalah kamatsalil aqarib, permisalan mereka seperti halnya seekor kalajengking. Yang kalajengking ini tatkala hendak menerkam mangsanya, maka ia akan menyembunyikan kepalanya di tanah. Yang terlihat adalah ekornya. Yang berada di ekor tersebut bisa yang akan bisa mematikan musuhnya. Fa idza tamakkanu, bila mana seekor kalajengking tersebut memiliki waktu yang tepat untuk kemudian mengambil mangsanya, maka dia langsung mengarahkan ekornya ke lawannya tersebut. Wa kadzalika, seperti itulah permisalan ahli bid'ah, kapan mereka memiliki kemampuan, memiliki waktu yang tepat untuk menyampaikan kebid'ahan mereka, maka mereka akan menyampaikannya semua apa yang mereka inginkan tersebut. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Disebutkan oleh al-imamul Auza'i rahimahullahu ta'ala, iyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qawl. Hati-hatilah engkau dengan pendapatnya seseorang, walaupun mereka menghiasi pendapatnya tersebut dengan ucapan-ucapan yang demikian manisnya. Yang wajib bagi seorang untuk kemudian benar-benar memurnikan kalimat syahadatnya, la ilaha illallah, dalam semua amalan yang ia amalkan, untuk terus menjadikan hatinya di atas prinsip al-ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, dia benar-benar berupaya untuk merealisasikan syahadatnya Muhammad Rasulullah dengan menjadikan Rasul sebagai panutannya, sebagai contohnya, dengan ia memeriksa semua amalan-amalannya, ucapannya, keyakinannya agar sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam juga menyebutkan dalam salah satu perkataannya, la yunfiqul batilu fil wujudi illa bisyaubin minal haqqi. Tidaklah ada seorang yang melakukan perkara kebatilan akan berupaya untuk menampakkan kebatilan tersebut kecuali sudah dipolesi dengan perkara kebenaran. Kama anna ahlal kitab labisul haqqa bil batil bisababil haqqil yasir alladhi ma'ahum. Sebagaimana ahlul kitab, mereka mencampur adukan, memolesi kebenaran dengan kebatilan disebabkan karena kebenaran yang demikian ringan, yang demikian kecil yang masih mereka miliki tersebut. Yudilluna khuluqan kathiran 'anil haqq, mereka menyesatkan sekian orang yang demikian banyak jumlahnya dari perkara kebenaran. Alladzi yajibul imanu bih, yang diwajibkan bagi seorang mukmin untuk mengimaninya. Wa yad'unahum ilal batil alkathir alladzi hum 'alaih, dan mereka mengajak manusia yang lain untuk melakukan sekian banyak amalan kebatilan yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Karena inilah mereka para ulama memerintahkan seorang untuk meninggalkan majelisnya ahli al-batil. Mereka para ulama memerintahkan seorang untuk kemudian tidak mendengarkan ucapan-ucapannya ahli al-batil. Tidak pula mendengarkan apa yang mereka ucapkan, disebabkan karena tercampurinya kebenaran-kebenaran yang mereka sampaikan tersebut untuk kemudian dicampuri dan dipolesi dengan sekian banyak perkara-perkara kebatilan. Wa qala Syatibi, berkata Imam Syatibi rahimahullahu taala, yub'idu fi majari al-'adati ayyabtadi'a ahadun bi bid'atin atau ayyabtadi'a ahadun bid'atan min ghairi shubhatin dalilin yuqdahu lahu bal 'amatul bid'ati la budda li sahibiha min muta'alliqi dalilin syar'i. Kata Imam Syatibi rahimahullahu taala, sangat tidak mungkin berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lihat, ada salah seorang yang ia mengamalkan praktek amalan kebid'ahan, demikian pula membuat satu prinsip dari prinsip yang bid'ah dalam keadaan tanpa adanya syubhat dari pendalilan yang bisa membelanya. Bal 'amatul bid'ah la budda li sahibiha min muta'alliqi dalilin syar'i, bahkan kebanyakan secara umum kebid'ahan pasti bagi orang yang memilikinya dikaitkan dengan pendalilan yang syar'i. Dalam arti kata Al-Imam Syatibi rahimahullah menyebutkan kepada kita bahwasanya ahli al-batil sudah pasti menyebarkan kebatilannya dengan memalesinya dengan pendalilan-pendalilan yang syar'i. Bila mana demikian halnya, maka salah bila mana seseorang menyatakan seluruhnya benar karena ada dalilnya. Salah kalau misal seorang beranggapan bahwasanya semua praktek-praktek yang dilihat di sekitarnya adalah sesuatu yang benar, semuanya benar, tidak ada salahnya. Karena yang ini menyebutkan dengan dalil, yang ini menyebutkan dengan dalil, yang di sana menyebutkan dengan dalil, yang di sebelah sana juga ada dalilnya. Ini pendapat yang salah dan keliru. Tidak sama pula untuk kemudian dikiaskan dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka para ulama. Karena dalam pembahasan khilaf dibagi oleh mereka para ulama menjadi beberapa bahagian. Yang pertama yang diistilahkan oleh mereka para ulama dengan khilafu tanawwu'i wal afham. Khilaf disebabkan karena pemahaman yang berbeda-beda antara seorang alim yang satu dengan alim yang lainnya. Ini khilaf yang biasanya kita menjumpainya dalam bab dari bab-bab ahkam al-fiqhiyah. Sebagian berpendapat bahwasanya sholatnya seorang yang tidak membaca surat al-fatihah akan membatalkan sholatnya, sehingga mereka berdalil dengan keumuman hadis tersebut. Seseorang yang menjumpai imam dalam keadaan ruku, maka dia harus mengulangi rekaatnya setelah salamnya imam dan dinyatakan sebagai seorang yang masbuk. Sebagian pendapat di antara mereka, para ulama mengatakan tidak demikian. Tidak demikian. Karena hadis Nabi alaihi salatu wasalam mengisahkan tentang adanya seorang yang keliru salatnya, seseorang yang terlambat sholatnya, kemudian dilihatnya ternyata Rasul ruku, maka ia pun berjalan mendatangi shaf dan ruku bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan kepada sang sahabat tersebut, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah azza wa jalla memberikan tambahan semangat dirimu untuk melakukan perkara kebenaran, dan jangan kamu mengulangi perbuatanmu tersebut. Mereka para ulama, sebagian ulama menyebutkan larangan Rasulullah alaihi salatu wasallam tersebut tertuju kepada sifat tergesa-gesanya sahabat itu tatkala memasuki as-saf, bukan berhubungan dengan gerakan yang dilakukan oleh sang sahabat yang mulia tersebut. Terjadi khilaf antara mereka para ulama, dan ini yang dikenal dengan khilaf at-tanawwu' wal afham. Kita bisa menjumpainya dalam sekian bab, dalam bab-bab ahkam al-fiqhiyah. Dan ini khilaf yang dibolehkan dan terjadi di tengah-tengah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang kedua yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan khilafut tadad, khilaf yang berselisih antara satu dengan yang lain, yang tidak bisa dikompromikan. Ini seperti perselisihan antara syirik dengan tauhid, perselisihan antara kufur dengan Islam, perselisihan dengan sunnah dan al-bid'ah, perselisihan antara al-haq dengan al-batil. Naam, dan ini yang selayaknya diperhatikan oleh seorang untuk kemudian dia memilah dan membedakan antara yang benarnya dengan yang batilnya, dengan ia melihat kebenaran sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jal dan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam dan keterangan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang benar seorang mengatakan ini ada dalilnya dalam Al-Qur'an, ini ada dalilnya dalam As-Sunnah, namun ala fahmi man, ya kan, berdasarkan pemahaman siapa? Apakah berdasarkan pemahaman kiyainya, apakah berdasarkan pemahaman syekh tarekatnya, ataukah pemahaman dirinya, ataukah berdasarkan pemahaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, para imatul Islam? Ini yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa hadzal batil mashubu bil batil wa hadzal batil mashubu bil haqq huwa alladhi yusamma syubhah. Kebatilan yang dipolesi dengan kebenaran ini, inilah yang dikenal di tengah-tengah kita, dinamai di tengah-tengah kita dengan istilah syubhat. Dengan istilah syubhat, yaitu adanya perkara kebatilan yang dipolesi dengan perkara-perkara kebenaran. Wa huwa alladhi idza istahwadha 'ala dhihni wa nadhri al-'abdi sarafahu 'an talammuh al-batil al-mulabbas bi hadzal haqq. Inilah yang apabila telah mencongkol, menguasai pikiran, penglihatan seseorang, ia akan memalingkannya dari menjadikannya membela perkara kebenaran yang tersamarkan dengan membela perkara kebatilan yang tersamarkan dengan perkara kebenaran tersebut. Dan ini yang diperingatkan oleh mereka para ulama, agar seorang berhati-hati dari syubhat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a dinihi wa 'irdihi aman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Sesungguhnya yang halal jelas dalilnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada kesamaran dari seorang tatkala melihatnya dan menilainya, wa innal harama bayyin, perkara yang haram juga demikian jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, di antara keduanya tersebut adalah perkara-perkara yang mutasyabih, yang kebanyakan dari mereka para manusia mereka tidak mengetahuinya. Seorang yang ia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Wallahu a'lamu bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sampai ke kita. Salatnya seorang di satu masjid, yang di masjid tersebut terdapat amalan-amalan yang tidak disyariatkan, kita katakan salatnya adalah salat yang sah selama zikir-zikir tersebut, zikir-zikir yang tidak kemudian merubah gerakan dari gerakan-gerakan salat yang dengannya akhirnya dia menyelisihi gerakan salat yang diajarkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini tidak mengapa seorang sholat di tempat tersebut, apalagi zikir-zikirnya di luar dari praktek amalan sholat yang ia amalkan. Apakah boleh ketika seorang sholat sunnah tidak membaca surat selainnya selain surat Al-Fatihah saja? Jawabannya, kalau secara hukum boleh, namun yang sunnah, yang afdal adalah bila mana dia menambahkan setelah surat Al-Fatihah tersebut surat-surat yang mudah baginya untuk kemudian membacanya. Sehingga Rasulullah SAW tatkala memerintahkan seorang untuk membaca Al-Fatihah, kemudian beliau menyebutkan waqra ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang kamu mudah untuk membacanya dari surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Apa yang menyebabkan orang-orang musyrik tertipu dengan perbuatan kesyirikan seperti meminta kepada orang soleh, dukun, dan yang semisalnya? Jawabannya, semua dari as-sawarif wa anil haq, itu jawabannya. Nah, dia melihat perkara kebatilan tersebut tercampur dengan kebenaran, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Bila ada salah seorang sahabat Rasul melakukan perkara yang baru, apakah itu dinyatakan bid'ah? Ini yang pertama butuh saya tanyakan, betulkah ada seorang sahabat Rasul yang melakukan yang demikian? Nah, apa yang mereka amalkan adalah sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi assalatu wassalam. Mereka adalah ahli ijtihad yang Rasul alaihi assalatu wassalam menyebutkan, in akhta'a falahu ajrun wahid wa in asaba falahu ajran. Bila mereka salah mendapatkan satu pahala, bila mereka benar mendapatkan dua pahala. Seperti kisahnya sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam yang junub di waktu subuh, seingat saya tatkala kondisi dingin, maka ia pun tamarraqtu fiturab fatamarraqtu fiturab kama tamarraqati ad-dabbah, saya pun berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya binatang di tanah, yakni melumuri tubuhnya dengan tanah tersebut. Ini ijtihad yang ketika ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Rasul kemudian mengajarkan kepada sahabat tersebut untuk mencukupkan diri dengan bertayamum. Membaca surat Al-Fatihah, membaca doa istiftah ini termasuk dari perkara sunnah, sehingga tatkala seorang melakukan sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat wajib, disyariatkan untuk membaca doa tersebut. Apa hukumnya tatkala kita melihat kemungkaran kemudian kita ingkari dengan hati kita berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu? Jawabannya, boleh kalau semisal kita tidak punya kemampuan untuk mengingkarinya. Semisal seorang penguasa yang kalau semisal kita mengingkari kemungkaran tersebut, akan berdampak negatif bagi orang yang mengingkarinya. Maka cukup mengingkari dengan kalbunya. Namun selama dia bisa mengingkarinya dengan lisan, maka dia mengingkari dengan lisan tersebut, karena Rasulullah SAW menyebutkan wadzalika adzaful iman. Kalau semisal seorang tidak bisa mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya, maka cukuplah dirinya mendatangi seorang yang punya kemampuan untuk mengingkarinya. Ya kan, seperti seorang murid yang melihat kemungkaran dipraktikkan oleh kakak kelasnya, maka jangan kemudian dia diam, karena ingkarul mungkar cukup dengan hatinya. Tidak demikian. Tapi kalau semisal dia takut dengan kakak kelasnya, maka dia sampaikan hal ini kepada gurunya, kepada musyrifnya, agar supaya diproses dengan proses yang semestinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu wa hafizakumullah.